Baik, Masya Allah, terima kasih masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah, tadi sudah kita bahas Bu ya, mengenai iddah. Kemudian sekarang kita membahas tentang rujuk. Bagaimana sih ketentuan daripada rujuk itu sendiri Bu ya? Tadi sudah kami isyaratkan rujuk ini tergantung. Kalau rujuknya masih tolak raji, tolak yang boleh kembali, tolak rujuk, tolak boleh rujuk, nah itu. Cerai satu dalam masa iddah, cerai dua dalam masa iddah, maka seorang suami cukup mengatakan, aku rujuk kau, wahai istriku, jadi. Tanpa ada siapa-siapa. Ya tadi pasti di rumahnya, tak tahu lihat istrinya cantik, sudahlah, nggak kuat, rujuk aja yuk. Tapi yang harus kita pahami bahwa perceraian itu kan untuk belajar. Artinya jangan buru-buru rujuk, kecuali sudah dipastikan bahwasanya problem yang kemarin tidak akan muncul lagi. Kalau tidak, nanti habis rujuk, cerai lagi. Seperti yang terjadi saat ini. Akhirnya nyesal setelah cerai tiga, bingung. Nah, rujuk. Kemudian kalau sudah tolak bain kubro, atau tolak bain, bain adalah cerai satu, selesai masa iddah, cerai dua, selesai masa iddah, atau khulu. Khulu termasuk bain. Kalau khulu, seorang istri, kemarin kita sebutkan, istri membayar, minta cerai kepada suami, wahai suamiku, cerailah aku dengan 1 juta. Suami mengatakan, aku terima. Jatuh cerai. Khulu namanya. Maka kalau khulu, suami enggak punya hak untuk rujuk. Karena cerainya dengan iwad. Istri membayarnya. Sehingga istri bebas, bebas, sudah bebas saat itu. Dari suami yang zalim tadi itu. Maka enggak ada suami, istri enggak bisa, suami enggak bisa rujuk kembali kecuali dengan akad yang baru lagi. Lah, jadi ada contoh seorang suami. Jadi boleh menikah dalam masa iddah ini, contohnya hanya ini. Kan ada gambaran. Ada seorang laki-laki boleh menikahi perempuan dalam masa iddah. Boleh. Masa iddah apa? Masa iddahnya dia. Ya kan? Masa iddahnya dia. Contoh. Seorang istri tadi, ngkhulu kan? Setelah itu kan dia bukan istrinya lagi kan? Cuman suami boleh menikah dia biarpun dalam masa iddahnya. Karena iddahnya milik siapa? Milik suami. Ya, ini gambarannya, contohnya. Ini contoh. Kalau biasanya dalam dunia fikih itu langsung teka-teki. Kan munik itu nggak boleh, nah, ada contohnya kayak gitu tuh, karena kan yang menikah kan juga mantan suaminya dalam masa iddahnya. Ya baik, cuman dia harus pakai akad baru lagi. Kenapa? Sudah dikatakan tolak bain sughra, karena nggak bisa rujuk tanpa kesepakatan lagi dan tanpa ada saksi dan wali lagi. Kemudian desa ada lagi yang bain kubro yang sudah kami sebutkan adalah jika sudah cerai tiga selesai masa iddah, maka dia tidak bisa menikah lagi kecuali dengan ada muhallil, ada sang istri menikah lagi dengan seorang pria sampai terjadi hatta yadhuku usailataha, sampai mohon maaf terjadi hubungan suami istri. Baru setelah itu kok dicerai sama suami yang kedua, boleh balik lagi rujuknya, tapi dengan cara pernikahan yang baru. Itu rujuk. Jadi harus pahami rujuk itu adalah untuk berdamai dong, bukan untuk main-main. Rujuk untuk berdamai. Dan semoga Allah menjauhkan dari perceraian. Dan kami himbau juga bagi siapapun yang sudah cerai, harus ada pertimbangan-pertimbangan untuk rujuk. Itu harus didahulukan. Apalagi sudah ada anak di dalamnya. Kalau mungkin bahasa Anda, Buya, saya sudah terlanjur tidak cinta kepada dia. Oke, jangan bicara cinta. Apakah akan tapi apakah Anda tidak bisa berkasih sayang kalau itu umat Nabi Muhammad? Ibaratnya ada martabatnya. Kalau sudah tidak ada cinta, tidak ada rahmah. Tidak ada mawaddah. Masa harus bahasa cinta-cinta saja? Kan ada kasih sayang. Oh, kita bisa berkasih sayang pada tetangga tanpa ada syahwat kan? Tapi kenapa dengan ibunya anak-anak enggak bisa berkasih sayang? Demi anak-anak kembali tanpa harus ada kedzaliman. Nah, bisa jadi semacam itu. Maka yuk kita merenung ya, kalau ingin sudah bisa-bisa, kalau masih mungkin untuk kembali, apalagi masing-masing belum mendapatkan pasangan, ayo berdamai dengan cara yang indah. Tapi kalau sudah masing-masing pasangan ya beda kisahnya. Nah, jangan sampai membuat kerusakan baru lagi di dalam dengan pasangan masing-masing ya. Itu saja insya Allah. Kemudian juga rujuk. Kalau bicara tentang ya mungkin itu diantaranya masalah-masalah rujuk kan. Mungkin ada hal-hal lain yang di masyarakat kita pengen. Sebenarnya dalam kajian-kajian kami itu, kalau seandainya audien langsung, kami rindu ada pertanyaan-pertanyaan kejadian di masyarakat seperti apa ya. Nah, seperti apa. Kalau dalam muhallil itu Bu ya, kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur cerai tiga, dan itu tidak boleh kembali kecuali setelah menikah lagi. Tapi pernikahan yang kedua ini adalah di setting sedemikian rupa, apakah boleh? Al-muhal namanya taish musta'ar, kambing minjaman. Haram, tapi untuk menghindari haram yang lebih gede kadang dilakukan. Mungkin karena kebodohan seorang suami tiba-tiba mencerai istrinya, cerai tiga penyesalan dahsyat. Dan susah dipisahkan. Dan anaknya merindukan kembali. No problem sebetulnya, hanya karena kebodohan saja tidak jadi perceraian. Cerai tiga. Lalu bagaimana caranya? Ada muhallil. Muhallil tas musta'ar. Kambing pinjaman, kambing sewaan. Dikatakan muhallil adalah bukan sanjungan. Orang jadi muhallil ya. Bisa jadi untuk sebuah tujuan ini, tidak tahu di mana, tentunya harus laki-laki yang sehat akan, tapi ya kayak main-main gimana ya, tapi memang kadang itu harus dihadirkan solusi itu. Ya, mungkin cari orang yang, karena tidak harus mohon maaf, intinya yang penting mohon maaf ini. Kadar dikatakan muhallil itu sah adalah mohon maaf. Jika hasyafah, kepala kemaluan laki-laki sudah masuk wilayah perempuan, sudah selesai. Biar tidak harus bermesraan kayak apapun, selesai, sudah segitu saja. Artinya bisa saja, tapi kalau hanya untuk sekedar apa namanya, dan biasanya muhallil ditangani oleh orang-orang yang mungkin yang ngerti lah, karena kalau diekspos juga tidak nyaman, tiba-tiba saja ya. Artinya muhallil itu adalah jika tanpa ada hajat besar, maka dianggap sebagai suatu ketidakbaikan. Tapi jika untuk menjaga hajat yang besar tadi ya, tentunya kadang harus dilakukan. Ini nggak ada masalah kan, mungkin ya kebodohan lalu terjadi perceraian. Celainya cerai tiga, anaknya tidak senang semua, pengen kembali, tidak ada masalah aslinya. Cuma karena jarang ngaji saja, tapi harus Dan mungkin ya tentu ada kecemburuan dan sebagainya, itu namanya muhallil. Cemburu, Allah, harus di. Makanya hati-hati, biar enggak istri menikah sama orang, ya jangan gampang cerai-cerai dong. Makanya kami sampaikan kepada siapapun, jangan Anda main cerai-cerai-cerai. Sebelum Anda menyesal. Ya, seperti itu. Baik, syukran kasih Iran Buya atas penjelasannya. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Go Network dimanapun Anda berada, Masya Allah, telah kita dengar penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.